wa idza nataqa dhanantahu yatakallamu bi kalamin nafi' wa yuakkidu ma yaqulu bi annahu yushhidu Allah ala ma fi qalbihi bi an yukhbira anna Allah ya'lamu anna ma fi qalbihi muwafiqun lima nataqa bih wa huwa kadhibun fi dhalik li'annahu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepadanya, khususnya pada waktu-waktu utama yang merupakan kebaikan, kemaslahatan dan kebajikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi orang-orang yang berbicara dengan lisannya namun perbuatannya bertentangan dengan perkataannya tersebut. Di ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk banyak-banyak berzikir, terutama di waktu-waktu yang utama. Tetapi di antara manusia ada yang cuma zikirnya cuma di lisan, tidak sampai ke hati, yang menyebabkan apa yang ia ucapkan berbeda dengan apa yang ia perbuat. Ini yang disinggung dalam ayat ini. Kemudian penulis mengatakan, perkataan itu bisa saja mengangkat seseorang dan bisa juga menjatuhkannya. Lisan kita ini bisa saja menjadi hujjah, yaitu menjadi kekuatan dan penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga sebaliknya menjadi neraka kita atau penyebab yang memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini seperti pedang bermata dua. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mencela lisan. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan, mulut dan kemaluan. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan lisan, yaitu lisan-lisan yang digunakan untuk berzikir dan lisan-lisan yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Di hadis ini lisan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda keimanan. Kapan lisan dipuji? Jika mengucapkan yang baik, ataupun kalau tidak ada yang sesuatu diucapkan yang baik, maka lebih baik dia diam. Itu yang diinginkan oleh penulis, bahwa perkataan bisa saja mengangkat seseorang, maksudnya mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat, atau juga bisa juga menjatuhkannya, yaitu menjatuhkan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW kebanyakan hadis-hadisnya mencela lisan, mencela lisan. Ketika beliau dengan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ketika Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, "Hal yakubbun nas ala manakhirihim?" Wahai Rasulullah, apakah seseorang masuk ke dalam neraka bilisanihim, dengan sebab lisan mereka? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah seseorang diseret kepalanya di dalam neraka akibat ulah lisan-lisannya? Maka perhatikan, lisan ini sangat berbahaya apabila terutama lisannya tidak sesuai dengan ucapannya. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis, perkataan itu bisa mengangkat seseorang, bisa juga menjadikannya, menjatuhkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Ada orang-orang yang memang lisannya itu dia sangat lancar mengundang decak kagum. Seperti misalkan ayat yang berbunyi, inna minal bayan la sihran, sesungguhnya di bukan ayat tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam penjelasan lisan terdapat sihir yang menipu. Nah, ini maksud dari di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Bahkan kadang-kadang orang terhipnosis gara-gara lisan. Seseorang bisa mengerjakan apa saja gara-gara tergoda dengan penjelasan yang menarik. Ya, tergoda dengan penjelasan yang menarik. Yang jelas, di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Hatimu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya, apabila ia berkata, bicaranya indah sekali bagi pendengar. Apabila ia berucap, Anda akan mengira ia berbicara dengan perkataan yang berguna. Lalu ia menegaskan bahwa apa yang dibicarakannya itu dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Ini kadang-kadang bersumpah dia. Demi mendukung ucapan yang dia ucapkan, malah dia sampai bersumpah bahwa yang diucapkan ini adalah benar. Allah menyaksikan apa yang saya ucapkan sama dengan apa yang di dalam hatinya. Dengan memberitahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya sesuai dengan apa yang ia bicarakan tersebut, padahal ia berdusta dalam hal itu. Padahal ia berdusta dalam hal itu karena perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang munafik. Ini ayat ini kalau kita pergi ke tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka ayat ini adalah turun pada kaum munafikin. Lihat perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin. Takallamu fi Khubayb wa ashabihi alladhi qatalu birraji' wa'abuhum. Fa'anzalallahu fi dhammil munafiqin wa madaha Khubaybaba wa ashabahu." Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 204, turun di tentang orang-orang munafik yang menghina Khubayb dan sahabatnya. Yang mana Khubayb dan sahabatnya kutilu birraji', yaitu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa'abuhum, dan orang-orang munafik mencela dan menghina Khubayb dan para sahabatnya. Khubayb ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berperang kemudian meninggal di tengah peperangan. Fa anzalallahu fi dhammil munafiqin, maka Allah turunkan ayat ini untuk mencela, menghina orang-orang munafik dan memuji Khubayb dan sahabatnya. Ini para ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan, bal dzalika amun fil munafiqin kulluhum wa fil mu'minin kullihim wa fil mu'minina kullihim. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum untuk orang munafik dan juga untuk orang beriman secara menyeluruh. Artinya ada orang-orang munafik yang perkataannya itu indah, membuat orang-orang terpesona, tertarik, terguna-guna. Ada juga orang-orang beriman seperti itu. yang mana orang-orang beriman ini dicela, dihina karena perkataannya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Qatadah rahimahullahu taala. Yang jelas ayat ini adalah untuk orang-orang yang bagus lisannya tetapi perbuatannya tidak sama dengan lisannya. Itu maksud dari ayat ini. Baik itu sesuai dengan cerita, yaitu kaum munafikin yang bagus lisannya, ya, dan sebenarnya dia menghina orang-orang beriman, atau ceritanya khusus, yaitu sebagian kaum munafik menghina Khubaib dan sahabat Nabi lainnya. Ya. Bagus perkataan orang munafik, tetapi sebenarnya dia sedang menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang munafik, yukhalifu fi'luhu qawlahu. Artinya perbuatan mereka menyelisihi perkataan mereka. Itu sifat yang sangat dominan dari seorang munafik. Maka ini harus kita jauhi. Kemudian penulis mengatakan, falau kana shadiqan litawafuqil qaul wal fi'l kahalil mu'min ghairil munafiqi falihadha qala wa huwa aladdul khisam ay idza khasamtahu wajadta fihi minal ladad was-su'ubah wat-ta'assub. Artinya, sekiranya dia benar, pastilah perkataan dan perbuatannya akan sesuai seperti kondisi seorang beriman yang bukan munafik. Orang beriman itu perkataannya dan ucapannya sama. Apa yang ada di lisan dengan apa yang ada di hati sama. Jangan dibuat-buat. Ya. Sewajarnya, sejujurnya. Jangan dibuat-buat. Setulusnya, semurninya. Orang beriman seperti itu. Tidak sama dengan orang-orang munafik. Lisannya mengatakan perkataan yang manis, hatinya busuk. Ini orang munafik. Maka penulis mengatakan, kalau seandainya mereka mengaku benar, niscaya lisan mereka sama dengan perbuatan mereka. Perbuatan itu timbul dari hati. Maka sebenarnya adalah proses hati. Karena hati yang kotor akan menghasilkan perbuatan yang kotor. Hati yang bersih akan menghasilkan perbuatan yang bersih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Maksudnya orang munafik itu adalah aladdul khisam, penantang yang paling keras. Bagaimana maksud penantang yang paling keras? Maksudnya apabila engkau berbantahan dengannya, engkau akan mendapatkan permusuhan sengit, keras, fanatik, susah ngalah, tidak mau direndahkan, tidak mau dihina, senantiasa ingin selalu di atas, dihormati. Ya, ini sifat-sifat orang munafik. Dan ini timbul dari hasad, hati yang kotor. Jauhi yang seperti ini. Suka mengangkat-ngangkat diri. Suka menjadi selalu orang yang dipandang. Suka ingin selalu menjadi manusia yang mulia di hadapan orang lain. Nah, ini hati-hati. Jauhi yang sifat-sifat seperti ini. Aladdul khisam namanya. Ini sifat yang sangat dominan dari orang munafik. Tidak mau menerima nasihat. Tidak mau diletakkan di belakang, selalu ingin di depan. Ini aladdul khisam. Ya. Tidak mau menerima kebaikan, petuah dari orang lain, meskipun kadang-kadang tua. Meskipun kadang-kadang dianggap orang yang merupakan panutan. Maka orang yang dianggap panutan, dia harus menerima nasihat kalau seandainya dinasihati. Ya, karena dia manusia biasa. Dan itu menunjukkan hatinya bersih. Hatinya tidak kotor. Orang hatinya bersih itu tidak ada sama sekali mahmal. Mahmal itu beban untuk menerima nasihat. Ya. Jangan sampai kita menjadi aladul khisam, orang yang kalau bersebelahan lagi bermasalah senantiasa fanatik, sengit, susah menerima nasihat. Ini sifat yang sangat dominan dari orang munafik. Apa? Makanya Abdullah bin Abbas sering mengatakan, Abdullah bin Mas'ud sering mengatakan, ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebaikan, kebenaran lebih baik daripada terus menerus di dalam kebatilan. Aku kalau bisa gitu, itu menghina aku, ada mau. Kalau salah, ngaku salah. Kalau memang kurang tepat nasihat kita ataupun pendapat kita, ada yang lebih baik, ya sudah itu yang lebih baik. Karena memang tujuannya bukan diri, bukan aku. Tujuannya adalah agar agama Allah tinggi. Itu tujuannya. Ya, aladul khisam. Ini sifat paling dominan dari kaum munafik dan juga Yahudi. Maka hati-hati, jauhi sifat seperti ini. Idza khasamta, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Salasu tiga tanda orang munafik. Salasun minal munafiqin." Tiga tanda orang munafik. Salah satunya idza khasama fajar. Jika dia bertengkar, dia paling keras. Tidak mau menerima nasihat sedikit pun. Tidak mau mengalah untuk kebaikan sedikit pun. Ini sifat sangat dominan dari orang munafik. Maka jauhi yang seperti ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Maksudnya, apabila engkau berbantahan dengannya, engkau akan mendapatkan permusuhan sengit, keras, fanatik. Wa ma yatarattabu ala dzalika ma huwa min maqabihus sifat, dan segala macam hal yang disebabkan oleh hal itu yang merupakan akhlak-akhlak buruk. Laisa ka akhlaqil munafiqin, ka akhlaqil mu'minin alladzina ja'alu suhulata markabahum. Tidak seperti akhlaknya orang beriman, yaitu orang-orang yang menjadikan kemudahan adalah kendaraan mereka. Selalu mencari yang paling mudah. Mana yang paling mudah? Jangan mencari yang paling sulit. Mencari yang paling mudah. Itu sifat orang beriman. Itu sifat orang-orang yang ingin hanya kebaikan, bukan mengunggulkan dirinya. Bapak tahu kenapa orang munafik Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu tidak mau beriman, menjadi orang munafik? Salah satu sebabnya penyakit hati. Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay ibnu Salul ini adalah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, dia sebentar lagi ingin mendapatkan kepemimpinan di kota Madinah. Dia adalah orang yang paling dihormati di kota Madinah. Sebentar lagi ini kalau ada orang yang di atasnya ini turun, dia akan menjadi orang yang paling dimuliakan di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul boleh saya katakan gila hormat. Ya, gila hormat. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian orang-orang lebih condong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timbul dari dirinya sifat hasad. Tidak mau dikalahkan. Masa dia pendatang, dia menjadi orang yang paling tinggi? Ini mustahil. Tetapi kalau dia perangi, dia akan dicemooh oleh seluruh penduduk kota Madinah. Makanya dia memakai trik yang lebih berat, lebih parah dibandingkan orang kafir. Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di dalam kerak yang paling dalam-dalam neraka. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul alaihi minallah ma yastahil. Dia ini adalah orang munafik dan sebab kemunafikannya gara-gara tidak mau menerima kenyataan yang ada. Bahwa dia orang kedua, dia orang ketiga, dia bukan menjadi panutan. Yang menjadi panutan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya larinya kepada ingin selalu dihormati, ingin selalu disanjung, tidak ingin dicela perkataannya meskipun kadang-kadang keliru total. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul di sini adalah manusia yang paling bodoh. Kenapa? Dia melihat keimanan, petunjuk, mukjizat, tapi tidak mau beriman. Bahkan bukan hanya tidak mau beriman, berdusta sepanjang hayat hidupnya. Menjadi orang yang mengatakan dia beriman, tetapi hatinya termasuk orang-orang yang buruk kepada Allah dan Rasulnya salawatullahu salamu wabarakatuh alaih. Kemudian penulis mengatakan perkataan yang sangat menarik. Laisa ka akhlaqil mu'minin alladzina ja'alu suhulata markabahum. Bukan seperti akhlak-akhlak yang buruk, bukan seperti akhlak kaum mukminin, yaitu orang-orang yang menjadikan kemudahan adalah kendaraan mereka. Ini sifat orang beriman. Mana yang lebih mudah? Meskipun saya paling belakang, enggak jadi mengapa. Yang paling mudah mana? Itu yang jadi ukuran bagi orang beriman. Karena memang tujuannya bukan diri. Disinilah letaknya sifat orang beriman itu sangat dominan dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Dan ikhlas, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu darinya di dunia. Sahal bin Abdullah Tastuni rahimahullahu ta'ala berkata, ketika beliau ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'alan nafs? Apa sesuatu yang paling berat untuk dilakukan oleh seseorang? Beliau menjawab, al-ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dengan ikhlas, seseorang tidak akan mendapatkan bagiannya. Kadang di belakang, kadang tidak dikenal, kadang tidak diasi ucapannya. Karena dia ikhlas, karena memang tujuannya bukan dirinya, bukan aku. Ya, tujuannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat orang beriman. Sifat orang beriman senantiasa mencari mana yang paling mudah. Meskipun kadang-kadang dirinya di belakang. Pokoknya yang paling mudah untuk maslahat agama mana? Ya. Kemudian walinqiyat dilhaq wazifatahum. Dan sifat orang beriman tunduk kepada kebenaran adalah tugas mereka. Tunduk kepada kebenaran. Tidak seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat orang-orang munafik, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzah. Jika dinasehati, mulai timbul rasa sombong di dalam dirinya. Yang lebih parah bukan hanya rasa sombong. Sombong untuk melakukan dosa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Kemudian, penulis mengatakan, wassamahata sajiyatahum. Dan toleransi adalah karakter mereka. Toleransi. Saling memahami satu dengan yang lainnya, tidak ingin pendapatnya selalu yang diasi, toleransi. Ini sifat orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari secara muallak, bu'istu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan agama yang lurus dan toleransi. Sayang kepada sesama, tidak menjatuhkan sesama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat yang selanjutnya 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang ke-205. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa idza tawalla hadza alladhi yu'jibuka qawluhu idza hadara 'indaka sa'a fil ardi yufsida fiha ay yajtahidu 'ala a'malil ma'asi allati hiya ifsadun fil ard." Dan apabila dia berpaling darimu, yakni orang yang perkataannya tadi mengesankan hatimu, ya, mencari muka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sebelumnya dia berada di sisimu, tapi kalau berpaling, orang ini bagaimana? Ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Dengan cara bagaimana? Maksudnya dia berusaha mengamalkan kemaksiatan berupa perbuatan merusak bumi hingga dia binasa karenanya. Ya, maksudnya dia berusaha mengamalkan kemaksiatan. Penulis mengatakan, yajtahidu ala a'malil ma'asi allati hiya ifsadun fil ard. Jadi orang ini benar-benar tidak sama kedudukannya di hadapan Rasulullah dengan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhi seperti ini. Ini sifat orang munafik. Di hadapan si fulan nyari muka, di belakang membuat kerusakan. Maka seperti yang saya bilang, ini sifat timbul dari hati yang tidak bersih. Ya. Coba kita itu berinteraksi sosial dengan manusia, kita mencoba seperti sifat orang mukminin yang benar-benar samahah, toleransi, dan toleransinya benar-benar tulus karena Allah. Kalau memang tidak senang, katakan tidak senang di hadapannya sebagai sebuah bentuk nasihat. Kalau memang senang, maka berbuatlah senang tersebut dengan ketulusan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang munafik yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika di hadapan sebagaimana dijelaskan oleh Allah di sini, jika di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuka qawluh, perkataannya menarik hatimu, tetapi jika berpaling membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian penulis mengatakan, wa yuhlika bisababi dzalika al-harsa wan-nasl faz-zuru'u wath-thimar wal-mawashi tatallafu wa tanqusu wa taqillu barakatuha bisababil 'amal fil ma'asi. Nah, ini perhatikan perkataan menarik, yaitu karenanya tanaman-tanaman dan binatang-binatang pohon, binatang ternak, pepohonan, buah-buahan, hewan-hewan ternak musnah, berkurang, dan keberkahannya menjadi sedikit yang disebabkan oleh perbuatan maksiat. Nah, ini perkara yang menarik juga pada pagi ini, maksiat mengangkat barokah dari harta. Ya. Maksiat mengangkat berkah dari harta. Jadi pelajaran pertama yang sangat menarik, yaitu sifat orang munafik yang bermuka dua, ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Itu sifat orang munafik. Ini pelajaran pertama pagi ini. Pelajaran kedua yang barusan kita baca tadi, yaitu maksiat mengangkat berkah atau barokah dalam bahasa Arabnya, kebaikan yang terus-menerus dan selalu ada, mengangkat berkah dari harta. Maka jauhi maksiat. Oleh karenanya pula, harta tidak akan dapat mendapatkan berkah kalau dicari dengan cara bermaksiat. Ya, harta yang didapatkan dengan cara maksiat tidak akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan menambahkan harta sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Ini pelajaran menarik, ayat ini menarik, surah Al-Baqarah 276. Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang selalu kufur dan berbuat dosa. Pelajaran menarik dari ayat ini adalah orang yang mencari harta dengan cara yang haram, di antaranya riba, maka itu berarti orang ini kufur nikmat terhadap nikmat-nikmat Allah. La yuhibbu kulla kaffarin athim. Ya? Karena Allah mengaitkan antara riba dengan kekufuran. Maka maksudnya orang yang mencari harta dengan cara yang haram, baik itu makan harta riba atau selainnya, maka dia sebenarnya adalah kafar. Orang yang selalu kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur. Maka boleh saya ringkas juga, tanda orang tidak bersyukur mencari harta dengan cara yang haram. Nah itu tuh. Ya. Tanda orang tidak bersyukur mencari harta dengan cara yang haram. Berdasarkan surah Al-Baqarah 276. Kemudian penulis mengatakan, "Wallahu la yuhibbul fasad." Artinya, "Wa idza kana la yuhibbul fasada fa huwa yubghidul 'abdal mufsida fil ardi ghayatal bughd wa idza wa in qala bi lisanihi qawlan hasanan." Artinya, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Kerusakan adalah predikat perbuatan kerusakan. Apabila Allah tidak menyukai kerusakan, maka Allah sangat murka terhadap hamba yang merusak di bumi, walaupun orang itu berbicara dengan perkataan yang baik dengan lisannya. Ya, karena Allah tidak menyukai kerusakan, maka Allah membenci, memurkai orang yang membuat kerusakan itu. Itu selalu seperti itu, Pak. Allah tidak menyukai orang yang apa tadi ada dalam sesuatu dalam benak saya. Allah tidak menyukai orang yang bukan kerusakan. Jadi tadi ada dalam benak saya bahwa ketika Allah tidak kezaliman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Malil zalimina min hamin wala syafi'in yuta'." Orang-orang zalim, nih Allah mencela orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang zalim tidak memiliki teman dekat, tidak memiliki orang yang memberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membenci kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, karena Allah membenci, memurkai kezaliman, maka Allah pun memurkai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, selalu seperti itu. Allah membenci kerusakan, maka Allah membenci semua orang yang membuat kerusakan. Ya, selalu seperti itu. Dan perlu digarisbawahi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kerusakan yang dimaksud di sini adalah yang paling parah, yaitu kerusakan akidah. Kerusakan yang dimaksud di sini adalah kerusakan akidah, kesyirikan, perbuatan bid'ah. Maka kita bisa ambil pelajaran ketiga. Kerusakan akidah menyebabkan kerusakan dunia. Tidak aman. Kemudian negaranya tidak tentram. Kata orang Jawa, tidak gemah roh, gemah ripah loh jinawi. Tidak permai, tidak subur. Nah, ini garis bawahi baik-baik. kerusakan akidah mendatangkan kerusakan pada dunia, pada harta, pohon-pohonan, buah-buahan. Dan itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy atau Al-Fil. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang kafir Quraisy adalah ila fihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu berjalan, bersafar pada waktu syita, musim dingin dan musim panas. Kemudian Allah mengatakan, sembahlah Rabb Allah yang memiliki rumah, yaitu Ka'bah. Nah, kalau orang menyembah Allah semata, apa yang terjadi? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka ketika ada tauhid, Allah akan memberikan makanan dan memberikan keamanan. Itu mantuknya yang kita baca dari ayat tersebut. Mafhumnya, yang mensyirikkan Allah pasti akan kelaparan, pasti akan tidak aman. Dalil yang lain, surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Artinya, Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dari kalian beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh, kalian akan menjadi adik kuasa di bumi, menjadi pemimpin. Kenapa? Karena negaranya adalah negara yang kuat. Akibat apa? Nanti kita baca. Wala yumakkinannahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan agama mereka akan tetap, tidak ada yang bisa menggoyah. Islam tidak dihinakan, kaum muslim senantiasa dimuliakan. Kapan itu? Nanti ada syaratnya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, menjadikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku. Maka pelajaran menarik di sini, kerusakan yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan, perbuatan bid'ah, kemaksiatan, dan semuanya itu bisa merusak bumi. Penulis mengatakan, fa fi hadhil ayati dalilun ala anna al aqwal allati tasduru min al ashas laysat dalilan ala sidqin wala kadhib wala birrin wala fakhur hatta yujadul amalul musaddiqu laha al muzakki laha wa annahu yanbaghi ikhtibaru ahwalish shuhud wal muhiq wal mubtilu minan nas bi sabari a'malihim wan nadari liqara'in ahwalihim wa alla yaghtarra bitamwihihim wa tazkiyatihim anfusihim. Artinya, ayat ini adalah dalil bahwa perkataan yang diungkapkan oleh seseorang bukanlah tanda kebenaran dan kebohongan. Lihat, ucapan orang itu bukan standar, ya, bukan pula kebaikan dan kejahatan, hingga terwujud perbuatan yang membuktikan benarnya perkataan tersebut. Jadi dengan terpesona dengan indahnya orang berkata, orang ceramah, tetapi lihat, sesuai enggak ceramahnya, perkataannya dengan perbuatannya. Ya, hingga terwujud perbuatan yang membuktikan benarnya perkataan tersebut dan atau dan sebaiknya. Dan sebaiknya menguji dahulu kondisi para saksi yang berkata benar, yang menguji dahulu yang berkata batil dengan adanya perbuatan-perbuatan mereka, dan agar tidak terperdaya oleh penyamaran penyucian mereka atas diri mereka sendiri. Ini terutama bermanfaat tatkala dalam pengadilan. Hakim, salah satu cara jitu hakim adalah jangan terlalu percaya dengan ucapan, tetapi perhatikan keadaan orang tersebut, saksi-saksi tentang orang tersebut gimana. Jadi jangan terlalu percaya dengan perkataan yang diucapkan, karena perkataan itu bukan sebagai standar dalam menggapai kebenaran atau bukan. Ini sekali lagi perkara menarik yang bisa diambil pada ayat ini. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.